min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari mulai terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Itu pengertian as-siyam, maknanya al-imsak, menahan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Maryam ayat ke-26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faquli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiyya. Faquli, katakanlah, inni nazartu, sesungguhnya saya bernazar. Ini perkataan Maryam, ibunya Isa alaihissalam. Katakanlah, sesungguhnya aku bernazar, lirrahmani, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada ar-Rahman, sauman, untuk bersaum, maknanya untuk al-imsak, menahan. Falan ukallima al-yawma insiyya, sekali-kali saya tidak akan berbicara pada hari ini dengan siapapun. Terdapat dalam surat Maryam ayat ke-26. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan as-saum, anna sauma huwal as-samtu, dikatakan saum itu adalah diam atau menahan, ya. Li'anna sauma imsak, karena sesungguhnya makna daripada saum itu adalah imsak, menahan. Wa samtu imsak anil kalam, sedangkan as-samt adalah menahan dari berbicara. Kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan dari sisi makna, dari sisi makna kita dapati bagaimana Ramadan yang di dalamnya ditunaikan puasa, yang di dalamnya ditunaikan puasa. Secara tarbiyah itu sudah mengandung, ya, sudah mengandung faidah agar seseorang itu benar-benar menahan diri. Ini saya kaitkan dengan tema pembahasan hari ini, yaitu Ramadan, tarbiyah menuju versi terbaikmu. Ramadan, tarbiyah menuju versi terbaikmu. Jadi dari sisi makna kata, atau dari sisi istilahan, makna as-siyam atau as-saum itu sudah mengandung tarbiyah yang sangat mendalam. Dari sisi mana tarbiyahnya? Dari sisi seorang muslim dididik untuk al-imsak, menahan. Menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan malapetaka bagi dirinya, yang akan menimbulkan malapetaka bagi orang lain. Sisi tarbiyah dari pemaknaan al-imsak adalah proses menahan diri, atau dimaknai lain, proses pengendalian diri. Pengendalian diri dalam masalah apa? Dari sisi emosi. Ramadan jelas mentarbiyah kita, mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang mampu menahan diri, yang mampu mengendalikan diri untuk tidak bermudah-mudahan meluapkan emosi, meluapkan kemarahan, meluapkan hawa nafsu. Kenapa demikian? Kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, juga Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah. Innama syadidul ladzina yamliku nafsahu 'indal ghadab." Ya. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang senyatanya tangguh, orang yang senyatanya kuat, ya, bukanlah bisur'ah, bukanlah yang pandai bergulat, menaklukkan lawan gulatnya. Innama syadidu, sesungguhnya orang yang tangguh, orang yang kuat itu, alladhi yamliku nafsahu, yaitu orang yang mampu menguasai dirinya, indal ghadab, ketika dia marah. Jadi ketika dia marah, ya, itu orang yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai orang yang kuat. Ya. Karena apa? Karena kalau orang melampiaskan emosi itu tidak lagi memerlukan terbiah. Ya, seseorang untuk melampiaskan kemarahan, seseorang untuk melampiaskan nafsunya tidak perlu lagi terbiah. Karena manusia itu punya tabiat yang seperti itu. Tetapi ketika seseorang itu harus menahan diri, ya, melakukan satu bentuk imsakiyah, imsak, ya, menahan. Seseorang harus mengendalikan diri, ya, harus mengendalikan diri. Maka yang ada pada dirinya adalah, ya, kemampuan. Yang ada pada dirinya adalah mencoba kemampuan dirinya untuk bisa, ya, tidak melampiaskan apa yang dia inginkan saat itu. Misal emosi marah. Maka ketika dia berpuasa, puasa itu telah menjadikan dirinya untuk menahan kemarahan itu. Dan ketika dia mampu untuk mengendalikan diri, mampu untuk menahan amarahnya, maka itulah yang disebut dengan orang yang kuat. Alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang ketika amarah itu muncul, ya, dia mampu menguasainya, mengendalikan dirinya. Mengapa demikian? Karena setiap manusia punya potensi untuk marah. Setiap manusia punya potensi untuk marah. Masalahnya potensi itu bisa dikendalikan ataukah tidak, tergantung dari, ya, tingkat kematangan seseorang. Nah, tingkat kematangan inilah yang tentunya harus melalui pelatihan demi pelatihan, harus melalui tarbiyah demi tarbiyah. Dan bulan Ramadan atau puasa adalah merupakan satu proses tarbiyah. Tarbiyah untuk apa? Tidak hanya untuk mengendalikan marah saja, tetapi tarbiyah untuk mengendalikan perilaku-perilaku kontraproduktif, perilaku-perilaku yang tidak sehat, perilaku-perilaku yang negatif, dan memunculkan satu bentuk perilaku yang produktif, perilaku yang menghasilkan manfaat, maslahat, tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi orang lain. Di sini kedudukan as-siyam yang berarti menahan dalam proses dikaitkan dengan proses tarbiyah. Jadi dari sisi bahasa atau istilah, ya, kita sudah mendapatkan unsur betapa asyam, betapa puasa, betapa di bulan Ramadan di mana puasa itu ditunaikan di dalamnya. Itu kita sudah mendapatkan faidah terkait dengan tarbiyah untuk pembentukan kepribadian seorang muslim. Nah, ini terkait dengan puasa. Maka di dalam surat Maryam ayat ke-26 lebih jelas lagi di situ bagaimana Maryam berusaha untuk menahan dirinya tidak berbicara dengan orang lain. Kalau di dalam hadis tadi mentarbiyah seseorang untuk alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, menguasai diri ketika marah, ya. Nah, di dalam surat Maryam kita dapati bagaimana Maryam mengendalikan dirinya untuk berdiam diri, tidak berbicara dengan siapapun. Nah, ini di situ ada unsur proses menahan, proses pengendalian diri. Dan ketika seseorang sudah terlatih, tertarbiyah untuk bisa mengendalikan diri, itu sungguh-sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Mengendalikan diri, mengendalikan emosinya, ya, mengendalikan ucapannya, mengendalikan anggota tubuhnya, tangannya, ya, untuk tidak memukul misalnya, untuk tidak menampar misalnya, mengendalikan lisannya untuk tidak mengatakan, mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk. Mengendalikan jari jemarinya dan pikirannya untuk tidak menulis sesuatu yang akan membuat gaduh, yang akan menjadikan orang lain, ya, terpancing untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik. Ini proses tarbiyah yang tentu pelatihannya tidak, ya, tidak mudah. Kenapa demikian? Yaitu tadi seperti saya sebutkan, manusia itu punya potensi untuk mengintimidasi. Manusia itu punya potensi untuk menzalimi. Manusia itu punya potensi untuk meluapkan amarahnya. Kepada siapa? Terutama kepada orang-orang yang, ya, secara perlindungan itu rawan. Orang-orang yang secara hierarki lemah dia itu. Contohnya apa? Contohnya suami kepada istri. Contohnya ayah kepada anak. Ya. Atau ibu kepada anak. Kenapa demikian? Karena istri cenderung lemah. Karena suami memiliki otoritas. Dan kalau otoritas ini tidak disertai dengan pengendalian diri yang kokoh, otoritas ini akan mendolimi. Otoritas ini akan menjadi alat untuk melampiaskan amarah. Ya. Dan itu banyak terjadi. Suami marah kepada istri. Suami memukul kepada istri. Kenapa demikian? Karena secara struktural istri memang lemah. Nah, demikian juga orang tua kepada anak. Anak adalah posisi yang lemah. Ya, mana ada anak misalnya dipukul terus melakukan perlawanan. Ya kalau dipukul ya dipukul sudah. Perlawanannya dengan tangis, dengan menangis, itu saja sudah. Ya. Selemah-lemahnya perlawanan, yaitu dengan air mata. Ya. Jadi, kita bisa melihat bagaimana satu bentuk perbuatan yang tidak boleh terjadi, itu dicegah dengan membentuk pribadi-pribadi yang unggul. Pribadi-pribadi yang unggul dibentuk dari proses tarbiyah dengan berpuasa. Di bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan tarbiyah, di mana seseorang memang dilatih, di mana seseorang dididik untuk bisa mengendalikan diri. Itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazi allazi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang mampu mengendalikan, mampu menahan nafsunya, amarahnya ketika ia sedang emosi. Nah, di situ bagaimana keterkaitan antara kata asyam yang maknanya adalah al-imsak, menahan. Ya. Kalau kita dengar imsak, imsak, imsak, itu artinya tahan, tahan, tahan. Tahan dari apa? Tahan dari makan, tahan dari minum, dan yang membatalkan puasa. Maksudnya seperti itu. Maka di dalam berpuasa, prosesnya menahan itu adalah proses menahan sebagai bentuk ta'abbudu, ya, ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Proses seseorang ketika berpuasa untuk menahan diri, tidak meluapkan emosi, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan syahwatnya, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan negatif lainnya, termasuk diantaranya tidak melakukan perbuatan curang, perbuatan yang tidak jujur, berdusta, berbohong, ya, semuanya, semuanya itu perbuatan ditahan, dikendalikan. Kenapa? Karena ia sedang melakukan proses ubudiyah, proses peribadahan dalam bentuk puasa. Jadi dengan kita berpuasa, sebenarnya kita sedang melakukan proses tarbiyah, pendidikan diri, pelatihan diri. Ya. pelatihan diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Ya. Kalau untuk sekolah kepribadian mahal biayanya. Ya. Sekolah kepribadian itu Robert Powell atau apa itu mahal biayanya, jutaan. Nah, sekarang Ramadan menyediakan diri untuk kita untuk mendapatkan ya pelatihan-pelatihan, yang pelatihan-pelatihan itu akan melahirkan kepribadian-kepribadian yang tangguh. Ya, itu dilakukan selama sebulan penuh. Ya, bisa kita bayangkan hebatnya ya kepribadian seseorang yang dilatih selama satu bulan penuh. Ya. Nah, jadi dengan al-imsak kita sebenarnya dilatih untuk menahan. Menahan dari berbagai macam perbuatan yang tidak sepatutnya. Dan pendidikan yang semacam ini sebenarnya tidak semata dilakukan ketika memasuki Ramadan. Ya. Pengkondisian, prakondisinya itu sebenarnya dimulai bulan Sya'ban. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya menyebutkan tentang keutamaan bulan Sya'ban, di antaranya disebutkan hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad, hadis dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu minasya'ban. Wahai Rasulullah, tidaklah saya melihat engkau berpuasa satu bulan dari bulan-bulan yang ada. Dan tidaklah engkau berpuasa satu bulan itu melainkan di bulan Sya'ban. Qala dzalika syahrun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, bulan yang terletak antara bulan Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal, dan di bulan itulah diangkat amal-amal manusia ila rabbil alamin, kepada Rabb semesta alam. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun, dan saya menyukai, saya senang, saya suka bila amal saya itu diangkat saat saya sedang berpuasa. Ya, jadi itu diantara bentuk keutamaan bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperbanyak puasa. Dan ini merupakan prakondisi sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang sama juga di bulan Ramadan orang dituntut untuk, diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Tetapi di bulan Sya'ban masih dianjurkan. Artinya apa? Untuk prakondisi agar kita benar-benar mengkondisikan menjemput bulan Ramadan, kondisi kita telah siap menjadi orang yang menahan diri, berpuasa selama satu bulan penuh. Itu diantara keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan bulan Sya'ban. Intinya bahwasanya berpuasa itu sebenarnya merupakan proses untuk melatih diri kita. Salah satu hikmahnya adalah proses untuk melatih diri kita menjadi manusia-manusia yang memiliki kepribadian yang unggul. Kepribadian yang unggul itu apa? Ya, lisannya tidak digunakan untuk perkara yang tidak baik. Ya, seperti apa? Seperti berbohong, ya, berkata tidak jujur, mencaci maki dan seterusnya. Ya, anggota tubuhnya digunakan untuk tidak melakukan kezaliman kepada siapapun, memukul, menampar dan seterusnya. Ya, demikian juga dalam bentuk tulisan-tulisan tentunya ide-ide pikirannya tidak kemudian digunakan untuk bahasa kasarnya menghabisi orang lain misalkan. Jadi benar-benar di bulan yang penuh dengan siam, penuh dengan amalan-amalan puasa ini, setiap hari dituntut atau diwajibkan berpuasa, itu akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kalimat la'allakum tattaqun itu adalah merupakan muara akhir dari proses puasa. Sehingga dengan proses tarbiyah itu nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk diri kita, yaitu menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah proses atau muara akhir dari tarbiyah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.